Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan dars kita dari kitab Fiqh Muyassar. Kita masuk insyaAllah di malam hari ini dalam bab atau dalam kitab yang kelima, yaitu Kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang salah satu di antara rukun Islam yang agung, yaitu Al-Hajj, Haji ke Baitul Haram. Dan kitab ini, kitab Hajj, terdiri dari 7 bab yang akan disebutkan oleh pengarang. Yang pertama tentang pendahulu manasik al-hajj, apa itu haji, definisinya, hukumnya, terkait pendahuluan tentang ibadah al-hajj. Bab yang kedua tentang rukun dan kewajiban-kewajiban al-hajj. Bab yang ketiga tentang larangan-larangan yang dilarang untuk dikerjakan di saat haji dan umrah. Demikian juga permasalahan tentang fidyah dan al-hadi. Bab yang kelima tentang sifat al-hajj dan umrah. Bab yang keempat tentang sifat al-hajj dan umrah. Bab yang kelima tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Bab yang keenam tentang al-udhiyah, tentang hewan kurban. Dan bab yang ketujuh dari kitabul hajj tentang al-aqiqah. Inilah 7 bab yang terkandung dalam kitabul hajj. Pertama tentang pendahulu, tentang hukum haji, permasalahan haji, pendahuluan, kemudian rukun dan kewajiban-kewajibannya, yang ketiga tentang larangan-larangan yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang haji, dan permasalahan fidyah dan al-hadi. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan fidyah dan al-hadi. Kemudian sifat yang keempat, sifat haji dan umrah. Yang kelima tentang tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi di Madinah. Yang keenam tentang hewan kurban. Dan yang ketujuh tentang aqiqah. Maka insyaAllah kita akan masuk pada bab yang pertama yang diletakkan oleh al-muallif, para muallif hafizahumullah ta'ala. Qalu al-babul awal fi muqaddimatil hajj. Bab yang pertama tentang pendahulu, pendahuluan haji. Al-hajj dibaca dengan 2 bacaan, dengan fathah huruf ha dan dengan mengkasrahnya. Bisa dibaca dengan ha al-hajj, boleh pula dibaca dengan al-hijj. Dan kedua-dua bacaan ini, keduanya adalah bahasa yang fasih, bahasa yang fasih, yang mana Al-Quran menggunakan kedua bahasa tersebut. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal, walillahi ala nasi hijjul bait, hijju al-bait. Dalam qiraah yang lain bisa juga dibaca dengan hajjul bait, walinnasi ala nasi hijjul bait, atau dengan qiraah hajjul bait. Maka kata al-hajj bisa dibaca dengan 2 bacaan, dengan mengkasrah huruf ha dan fathahnya. Wa fihi 'iddatu masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil hajj, definisi haji. Apa itu haji? Al-hajj fil lughati al-qasdu. Haji definisi secara bahasa adalah Al-qasd, tujuan. Al-hajj secara bahasa maknanya adalah tujuan. Wa fi syar' adapun definisi haji dalam tinjauan syariat adalah at-ta'abbudu lillahi bi'ada'il manasiki fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Definisi haji dari sisi syariat yaitu at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bi'ada'il manasik, dengan melaksanakan, menunaikan manasik, yakni ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam haji. Manasik yang dimaksud di sini ini ibadah haji. Beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik-manasik al-hajj fi makanin makhsus, di tempat khusus, fi waqtin makhsus, pada waktu khusus, ala ma ja'a fi sunnati rasulillah, dengan cara yang sesuai dengan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Itulah definisi al-hajj. Jadi haji adalah beribadah kepada Allah. Naam, al-hajj merupakan amalan ibadah, sehingga kurang jika hanya diartikan berangkat menuju Masjidil Haram atau ke tempat manasik al-hajj tanpa ada ta'abbud lillah. Jadi harus dalam definisi al-hajj yaitu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik-manasik al-hajj di tempat khusus, dimakan di tempat yang khusus, fi waqtin makhsus, pada waktu yang khusus. Dan kita akan mempelajari apa tempat, di mana tempat yang dilaksanakan padanya al-hajj, dan juga kapan waktu al-hajj, akan datang pembahasannya. Ala ma ja'a fi sunnati rasulillah, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah membimbing umatnya, mengajarkan umatnya tata cara melaksanakan al-hajj dan sifat-sifat haji. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam beliau yang bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara itu, tata cara al-hajj dariku. Khudhu anni, ambillah dariku cara haji kalian. Oleh karena itu wajib bagi orang yang haji untuk mengetahui sifatul hajj, tata cara dan hukum-hukum yang harus dilakukan bagi orang yang hendak melakukan ibadah al-hajj. Tentunya seorang ketika melaksanakan ibadah, dia harus didasari dan dilandasi dengan al-ilm. Maka seorang ingin melakukan ibadah hajj harus mengetahui tentang ilmu dan hukum-hukum terkait manasik al-hajj. Bukan berarti bahwa orang yang tidak terkena kewajiban menunaikan ibadah haji tidak penting baginya untuk belajar, tidak. Sama-sama penting mempelajari al-ilm asy-syar'i. Al-hajj merupakan perkara yang penting. Tidak mesti orang yang mempelajari masalah haji adalah orang yang mampu untuk berangkat haji atau umrah. Tidak. Dikarenakan ilmu syar'i, manfaatnya itu meluas. Jika seorang mengetahui ilmu, barangkali dibutuhkan ilmu itu kepada orang lain, sehingga dia bisa menyampaikannya kepada orang yang butuh ilmu tersebut. Maka penting mempelajari seluruh ilmu agama. Ini merupakan perkara yang penting, terlebih ilmu yang merupakan pokok dari pokok Islam, rukun dari rukun-rukun Islam. Kita harus mengetahui tentang ilmu salah satu dari rukun Islam ini yaitu al-hajj. Itulah definisi al-hajj. Kemudian kita masuk masalah yang berikutnya, al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, hukumul haji wa fadluhu, hukum haji dan keutamaannya. Al-awwal hukmul hajj. Yang pertama tentang hukum haji. Al-hajju ahadu arkanil Islam wa furuduhu al-izam. Wa furuduhu al-izam. Haji, ibadah al-hajj merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam dan kewajiban yang agung dan kewajibannya, kewajiban dalam Islam atau kewajiban dalam rukun Islam yang agung. Di qawlihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ala nasi hijjul bait, dan bagi Allah azza wa jal atas manusia, yakni merupakan hak Allah atas manusia, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, maknanya adalah Allah mewajibkan atas manusia hijjul bait, melakukan ibadah al-hajj ke Baitul Haram, man istata'a ilaihi sabila, barang bagi orang yang mampu. Faman kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang kufur maka sungguhnya Allah maha kaya dan tidak butuh terhadap alam semesta ini. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang kewajiban haji, hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, buniyal Islam ala khamsin. Nabi SAW bersabda, buniyal Islam, Islam itu dibangun di atas lima pondasi, lima rukun. Dan di antaranya beliau menyebutkan hajjul bait. Dan banyak juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya al-hajj ini. Wa qad ajma'atil ummah ala wujubil hajji ala al-mustati'i marratan wahidatan fil umr. Dan juga umat Islam, kaum muslimin seluruhnya telah sepakat atas wajibnya haji bagi orang yang mampu satu kali dalam seumur hidup. Sehingga hukum haji ini wajib hukumnya berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sehingga tidak boleh seorang pun yang tidak mengetahui hukum al-hajj. Bahkan kewajiban al-hajj ini sama seperti kewajiban as-salah, merupakan kewajiban yang tidak boleh seorang jahil tentangnya. Maksudnya tidak boleh seorang tidak mengetahui apa itu hukum haji. Bahkan hukum haji merupakan perkara yang ma'lum minad dini bid-darurah. Ma'lum minad dini bid-darurah. Perkara yang sudah diketahui dalam agama Islam secara keseluruhan. Hampir-hampir setiap muslim itu semuanya tahu tentang haji itu hukumnya wajib, termasuk dari rukun Islam. Sehingga jika ada orang yang mengingkari hukum haji ini, atau dia tidak tahu padahal dia tinggal di tempat kaum muslimin, maka tidak ada udzur bagi dia untuk tidak tahu hukum haji tersebut. Kecuali memang orang yang jauh dari tempat kaum muslimin, tinggal di tempat yang terasing, tidak pernah mendengar Islam, atau muslim tapi dia tidak tahu, yang betul-betul tidak tahu tentang hukum al-hajj, maka di sini dia mendapat udzur. Tetapi orang yang tinggal di tempat kaum muslimin, terlebih di negeri muslim, maka dia harus tahu hukum haji hukumnya adalah wajib. Sehingga orang yang mengingkari kewajiban al-hajj, maka kafir. Maka dia kafir. Karena dia telah mengingkari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga telah mengingkari sesuatu yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin tentang kewajibannya. Kemudian yang kedua, fadluhu, keutamaan haji. Warada fi fadlil haji ahadithu kathirah. Telah thabit dari Rasul alaihissalatu wassalam tentang keutamaan haji dalam banyak hadith. Dalam banyak hadith. Di antaranya, ada banyak hadith yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan al-hajj. Kesimpulannya beliau akan menyebutkan dua hadith setidaknya. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah, satu umrah menuju umrah yang berikutnya itu terdapat kafarah, penghapus dosa, pelebur dosa antara yang satu dengan yang berikutnya. Demikian pula al-hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan ganjarannya kecuali al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali al-jannah. Apa itu yang dimaksud dengan hajjul mabrur? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang berikutnya yang dijelaskan oleh muallif di sini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah, inilah haji yang disyariatkan. Barang siapa yang melaksanakan haji dengan sifat dan persyaratan yang seperti disebut dalam hadis ini, maka inilah hajj al-mabrur. Kata Rasulullah SAW, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji lillah karena Allah, ini syarat yang pertama, hajinya dia karena Allah, bukan karena untuk dilihat, untuk didengar, untuk perkara dunia, tidak. Hajinya dia apa? Ikhlas karena Allah. Dia melaksanakan ibadah ini ikhlas mengharap wajah Allah, dengan syarat yang pertama, ikhlas dalam melaksanakan ibadah al-hajj. Tidak memiliki tujuan yang lain. Maksudnya tidak ada tujuan riya, supaya dianggap sebagai orang yang pernah haji, kemudian dimuliakan, atau diberi julukan al-hajj, orang yang telah melakukan haji. Tidak. Tetapi dia hajinya itu murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena untuk didengar, bukan karena yang lainnya. Falam yarfuz, syarat yang berikutnya, falam yarfuz, kata Rasulullah SAW, dan dia tidak melakukan ar-rafaz. Apa itu ar-rafaz? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ar-rafaz dalam al-hajj, yang dimaksud dengan rafaz dalam ibadah al-hajj, dalam ibadah haji, yaitu al-jima' wa muqaddimatuh, berhubungan dan pemanasan, pendahulu sebelum al-jima', itu yang dimana ar-rafaz dalam al-hajj. Barang siapa yang haji karena Allah dan dia dalam hajinya itu, dalam melaksanakan ihramnya itu, di saat muhrimnya dia tidak melakukan ar-rafaz, tidak melakukan hubungan, tidak pula dengan melakukan muqaddimah sebelum berhubungan. Walam yafsuq, kemudian syarat yang ketiga, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan perbuatan fisik, perbuatan fasik. Apa itu perbuatan fasik? Perbuatan fasik adalah seseorang disebut telah melakukan perbuatan fisik, yaitu, atau al-fisik, makna al-fisik adalah keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan itu disebut dengan al-fisik. Bagaimana keluar dari ketaatan? Keluar dari ketaatan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dengan melakukan dosa besar. Atau yang kedua, dengan terus-menerus di atas dosa kecil. Maka seorang yang melakukan dosa besar atau dia melakukan dosa kecil tapi terus-menerus di atas melakukan dosa kecilnya ini terus-menerus, maka dia telah melakukan perbuatan fisik. Maka ini orang fasik. Orang yang selalu berbuat dosa besar atau dia selalu di atas dosa kecil, maka dia telah melakukan perbuatan fisik. Inilah orang fasik. Orang yang keluar dari ketaatan dari Allah, ketaatan kepada Allah dengan melakukan dosa besar atau dosa kecil, tetapi dia melakukannya secara istimrar. Maka dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus itu berubah menjadi dosa besar. Maka seorang yang haji Yang pertama tadi karena Allah, dan yang kedua tidak melakukan ar-rafas, al-jima' dan muqaddimah jima', dan yang ketiga tidak melakukan perbuatan fisik, yaitu perbuatan dosa besar atau terus-menerus di atas dosa kecil. Maka balasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga syarat ini, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali dari hajinya seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Maksudnya dia seakan-akan telah terhapus dari seluruh dosa yang ada pada dirinya, tidak memiliki dosa lagi seperti anak bayi yang baru lahir dari perut sang ibu. Dan inilah yang dimaksud dengan al-hajjul mabrur. Namun harus terpenuhi tiga syarat ini. Maka inilah diantara keutamaan haji. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan al-hajj ila ghairi dhalika minal ahadis. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan al-hajj. Dan itu banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan al-hajj. Kita masuk masalah yang berikutnya, masalah thalithah. Hal yajibul hajju fil umri aktharu min marrah? Apakah haji itu wajib dalam umur hidup lebih dari satu kali? Jawabannya, la yajibul hajju fil umri illa marratan wahidah. Bahwa haji itu adalah wajib dalam umur manusia kecuali satu kali saja. Wa ma zada ala dhalik fahuwa tatawwu', dan yang lebih dari itu maka itu adalah haji yang sunnah. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah azza wajalla telah mewajibkan atas kalian al-hajj, menunaikan ibadah al-haji. Fahujju, maka berangkatlah kalian untuk melaksanakan haji. Faqala rajulun, maka ada seorang yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun haji itu wahai Rasul? Faqala law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, seandainya aku menjawab iya, kalian harus haji setiap tahun, pasti itu memberatkan kalian dan kalian tidak akan mampu. Maka di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa tidaklah haji itu diwajibkan kecuali dalam satu kali saja di umur kita. Ketika Rasul ditanya tentang oleh orang ini, apakah setiap tahun ya Rasul haji itu disyariatkan? Maka beliau menjawab, lau qultu na'am, seandainya aku mengiyakan, maka pasti itu akan diwajibkan dan kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu jika haji itu diwajibkan setiap tahun satu kali, terlebih bagi orang yang jauh dari tempat al-hajj. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa haji itu tidak disyariatkan atau haji itu yang wajib hanyalah satu kali dalam seumur hidup, yaitu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam lam yahujj ba'da hijratih ila al-madinati illa hajjatan wahidatan. Bahwa Nabi beliau alaihi salatu wasallam tidaklah haji setelah hijrahnya dari Madinah, setelah hijrahnya ke Madinah, kecuali satu kali haji saja. Naam, Nabi beliau alaihi salatu wasallam hanya haji satu kali setelah beliau hijrah ke Madinah. Perlu dicatat bahwa setelah beliau hijrah di Madinah. Jadi salah jika kita mengatakan Nabi hanya hijrah satu kali. Ini salah, tidak. Karena Nabi dahulu sebelum hijrah, beliau pernah juga melakukan ibadah al-hajj. Tapi setelah hijrah pindah ke Madinah, maka beliau hanya melakukan haji itu satu kali. Waqad ajma'al ulama'u 'ala anna al-hajj la yajibu 'ala al-mustati'i illa marratan wahidah. Dan para ulama telah sepakat bahwa haji itu tidaklah wajib bagi orang yang mampu kecuali satu kali saja. Kecuali satu kali saja yang dalam umur manusia. Namun jika ada orang yang bernadar, dia bernadar untuk melakukan haji, padahal dia sudah pernah haji, maka di sini hukumnya berbeda. Dia, apa yang dia nadarkan tersebut menjadi wajib bagi dia untuk dia laksanakan. Tapi jika asalnya haji tidak wajib kecuali satu kali dalam umur hidup, bagi yang mampu. Tapi jika ada orang yang nadar, maka itu permasalahan di luar ini. Qala wa alaihi ayyubadira bi adaihi idza tahaqqaqat syurutuhu. Dan wajib bagi orang yang mampu untuk bersegera menunaikan ibadah haji itu idza tahaqqaqat syurutuhu, jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Naam, orang yang sudah terpenuhi kemampuannya dan tidak ada halangan, maka wajib dia bersegera menunaikan ibadah al-haji. Wa ya'zamu bi ta'khirihi li ghairi udhrin, dan dia mendapat dosa karena mengakhirkannya tanpa ada udhur. Ini sebuah permasalahan, apakah kewajiban haji itu harus dilaksanakan secara langsung ketika ada kemampuan langsung dia harus terkena kewajiban haji, atau boleh ditunda. Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa asal perintah itu harus dikerjakan secara langsung. Nah, jika seorang sudah terpenuhi syarat-syarat mampu untuk berangkat haji, maka dia terkena kewajiban langsung untuk berangkat haji. Ini bagi yang mampu dan telah terpenuhi syaratnya. Dan tidak boleh bagi dia mengakhirkan, sehingga jika dia mengakhirkan haji dan dia tidak ada udzur, kemudian dia mati dalam keadaan belum sempat menunaikan ibadah haji yang dia akhirkan dan dia tunda tersebut, maka dia mendapat dosa. Dikarenakan dia telah menunda sesuatu yang sudah terkena kewajiban untuk ditunaikan. Inilah pendapat yang rajih. Namun jika ada udzur, maka tidak dapat dosa. Jika dia mampu, kemudian ada udzur, ada halangan, sehingga dia akhirkan, mampu dia berangkat sana, tapi ada udzur, kemudian dia mengakhirkannya, maka di sini tidak masalah. Dan jika dia meninggal dalam keadaan dia belum sempat melaksanakan haji, maka dia tidak dapat al-ithm, tidak dapat dosa, karena dia mengakhirkannya karena udzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu, segeralah kalian berangkat untuk haji. Fa inna ahadakum, karena sungguhnya salah seorang di antara kalian, la yadri, tidak tahu, ma ya'ridu lah, apa yang akan menimpanya. Yani apa yang akan menimpa dia dari hal-hal yang bisa menghalangi dia untuk bisa berangkat haji lagi. Jika ada kemampuan, segera berangkat. Tetapi jika dia tunda, maka dia tidak tahu. Mungkin besok akan datang penghalang-penghalang yang menghalanginya untuk bisa berangkat haji. Hadis ini waqad ruwiya marfu'an wa mauqufan. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' dan secara mauquf dari Ibnu Abbas. Jadi hadis ini ada yang meriwayatkan sampai jalur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada yang meriwayatkan sampai jalur kepada Ibnu Abbas saja dan tidak sampai kepada Rasul. Kemudian kata muallif, kata pengarang di sini, min turukin yuqawwi ba'daha ba'dhan, dari beberapa jalur maka sanad hadis ini menguatkan satu dengan yang lainnya. Asalnya hadis ini sanadnya kurang kuat, tetapi dilihat ternyata di sana ada banyak jalur sanad yang menunjukkan hadis seperti ini, maka di sini menunjukkan bahwa jalur-jalur sanad ini menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga sebagian ulama menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang diterima, hadis yang sahih. Dan dalam hadis yang lain, man istata'a al-hajja falam yahuj falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Barang siapa yang mampu untuk berangkat haji, falam yahuj, tetapi dia tidak berangkat, falyamut, maka dia mati dalam keadaan insyaallah, dalam keadaan mati, jika dikehendaki Allah dia mati dalam keadaan dia sudah menjadi seorang Yahudi, dan jika Allah kehendaki dia mati dalam keadaan dia telah menjadi seorang Nasrani. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah, namun hadis ini merupakan hadis yang dhaif, juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan juga para ulama yang lain mengingkari hadis ini. Maka hadis ini tidak sah, tidak sahih, hadis yang dhaif. Kesimpulannya, bahwa orang yang mampu untuk berangkat haji, hendaknya dia untuk bersegera, jika tidak ada udzur, supaya dia terbebas dari beban kewajiban al-haji tersebut. Dan inilah yang asalnya seorang itu disyariatkan menyegerakan al-haji. Asalnya seorang itu harus menunaikan haji jika telah ada kemampuan. Asal perintah harus dilaksanakan secara langsung. Nah, perintah itu asalnya harus dilaksanakan secara langsung. Seseorang misalnya kita perintah untuk berdiri. Jika dia tidak berdiri saat ini, maka dia telah melanggar perintah. Dia mengatakan, iya saya berdiri tapi nanti. Ini dia telah melanggar perintah. Sehingga asal perintah itu dikerjakan secara langsung. Itulah tentang al-hajj. Kemudian kita bahas masalah yang berikutnya, yang keempat, syarat-syarat haji pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Dan sebelum kita akhiri, sedikit mengingatkan bahwa insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang mana Allah Azza wa Jalla muliakan dari bulan-bulan yang lain, bulan yang mana Allah janjikan di dalamnya keutamaan dan kebaikan yang tidak Allah janjikan dari yang pada bulan-bulan yang lain, sehingga pantas seorang muslim bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana halnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang paling semangat, adalah orang yang paling dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, bahwa Rasul itu paling baik dan paling dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di saat memasuki bulan Ramadan. Dan juga banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, di antaranya juga yaitu bahwa pada bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla bukakan pintu-pintu al-jannah, dan Allah tutup pintu-pintu an-nar. Demikian juga Allah Azza wa Jalla belenggu maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang jahat. Dan juga di setiap malam ada orang yang memanggil ya baghi al-khair. Di setiap harinya di bulan Ramadan ada sebuah panggilan, seruan, ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi asy-syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat baik, segeralah, lakukanlah. Wa ya baghi asy-syarr, wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, aqsir, berhentilah, kurangilah kejelekan tersebut. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, rugi, raghima anfum ri'in. Di mana di suatu hari Rasul naik mimbar, kemudian beliau mengatakan, amin, amin, amin. Setelah itu para sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Apa yang engkau katakan tadi di saat engkau berkhutbah? Maka beliau menjelaskan, diantaranya, Jibril berkata, raghima anfum ri'in, sungguh celaka seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, thumma kharaj, walam yughfar lah. yang dia masuki kesempatan bulan Ramadan, masuk pada bulan Ramadan, kemudian dia keluar darinya dalam keadaan dia belum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kul amin, katakanlah amin, maka beliau mengatakan amin. Naam, inilah orang yang merugi. Orang yang merugi yaitu orang yang mendapat kesempatan yang sangat berharga, tetapi dia menyia-nyiakannya. Mendapat sebuah kesempatan yang mana Allah Azza wa Jal beri, yang Allah Azza wa Jal luangkan itu untuknya, supaya dia bisa berbenah, supaya dia bisa mengoreksi dirinya. Tetapi dia melewatinya begitu saja, maka sungguh dia telah merendahkan dan menghinakan sesuatu yang Allah Azza wa Jal muliakan. Sehingga pantas bagi orang yang melewatkan Ramadan, bagi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, mendapat kerugian, mendapat kehinaan dikarenakan dia telah meremehkan sesuatu yang Allah Azza wa Jal muliakan. Oleh karena itu, hendaknya kita semua sebelum masuk ke bulan Ramadan, persiapkan diri kita. Kita rancang jadwal, rancang apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Ya, tentunya dengan amalan-amalan khair, amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana orang-orang ahlu dunia, orang-orang yang mencari dunia, mereka semangat pada musim-musim tersebut untuk meraih hasil yang lebih besar dari dunia mereka. Maka ahlul akhirah, orang yang mencari akhirat, tentunya lebih semangat daripada ahlu dunia. Namun yang sangat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin keadaannya jauh berbeda dengan salafus saleh. Mereka memasuki bulan Ramadan dan mereka betul-betul yang dipentingkan oleh mereka adalah berbagai macam kebutuhan makanan, minuman untuk sedia berbuka puasa, makanan yang berlebihan, belanja pakaian dan seterusnya dari amalan-amalan yang hakikatnya itu kurang bermanfaat. Seseorang makan di bulan Ramadan dengan makan di hari-hari yang lain tidak ada bedanya. Perut itu juga perut. Perut yang ada ini, itulah perut yang kita isi makanan juga di luar bulan Ramadan. Sehingga orang yang berlebihan dalam berbelanja, berlebihan dia dalam membeli bermacam-macam makanan, minuman, lihat ujung-ujungnya terbuang di sampah. Ujung-ujungnya tidak habis. Tabdzir, sedangkan Allah Azza wa Jal mengatakan wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian melakukan tabdzir. Wala tusrif, ya ayuha ya bani adam kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Jangan berlebihan. Sebatas yang kita butuhkan itulah yang harus, sudah cukup. Tidak perlu kita berlebihan. Lihatlah saudara kita yang tidak mampu. Lihat orang-orang yang fakir, yang dia tidak mampu untuk berbuka, tidak mampu untuk menyiapkan makan sahur. Orang yang fakir, lihat keadaan orang-orang yang fakir di tetangga kita, orang-orang yang perlu kita kasihani, perlu kita bantu. Perhatikan orang-orang yang seperti ini. Kana Rasulullah ajwad fi Ramadan, lebih dermawan di saat bulan Ramadan. Jangan sampai kita, rumah kita penuh dengan makanan, tetapi saudara kita, tetangga kita, kondisinya betul-betul kekurangan. Tidak sepantasnya seorang muslim demikian. Kemudian juga, hendaknya kita mempersiapkan bulan Ramadan dengan melakukan as-saum dan juga melakukan amalan-amalan saleh dan menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala as-saum. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia dapat dari puasanya hanyalah al-ju', lapar dan dahaga. Naam. Berpuasa tetapi amalannya adalah amalan yang jelek. Dia berpuasa tetapi malas untuk melakukan amalan soleh, hanya sekedar menahan makan dan minum, menahan lapar dan dahaga. Maka pahalanya situ aja. Tidak ada pahala, bahkan dia tidak mendapat pahala as-shaum dikarenakan dia tidak menahan dirinya dari apa-apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Sehingga hakikat dari as-shaum yaitu menahan diri dari makan dan minum dan batal puasa yang lain, dan juga menahan diri dari seluruh apa-apa yang Allah haramkan. Dari seluruh apa-apa yang Allah haramkan. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau menyebutkan, qala Ibn Rajab, man rahima fi Ramadan fahuwa al-marhum. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, orang yang marhum. Wa man hurima khairahu fahuwa al-mahrum. Dan barang siapa yang terhalang dari kebaikan pada bulan Ramadan, maka sungguh dia adalah orang yang mahrum, yang terhalang dari kebaikan. Seterusnya, wa man lam yatazawwad lima'adihi fahuwa malum. Barang siapa yang tidak mengambil bekal untuk hari akhiratnya, untuk hari kembalinya, maka dialah orang yang tercela, orang yang tercela. Ada bekal, perjalanan masih jauh, butuh perbekalan, tapi dia tidak mau mengambilnya. Dia lewatkan begitu saja bekal dalam perjalanannya, maka ini orang yang tercela. Wa man lam yarbah fi hadha asy-syahr fa fi ayyi waqtin yarbah. Dan orang yang tidak sukses di bulan Ramadan, maka kapan lagi dia akan bisa sukses? Orang yang tidak bisa sukses di bulan Ramadan, sukses yakni beruntung dia mendapat rahmah dari Allah, mendapat ampunan dari Allah, mendapat keutamaan dari Allah, keluar dari Ramadan dalam keadaan dia telah diampunkan dosanya, sukses orang yang seperti ini. Siapa yang tidak bisa meraih kesuksesan yang seperti ini, maka kapan lagi dia akan bisa meraihnya? Kapan lagi? Di bulan apa lagi dia akan bisa mendapat kesempatan seperti ini? Faman lam yaqrab fihi min maulahu fahuwa ala bu'din la yabrah. Dan barang siapa yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, maka sungguh dia adalah orang yang jauh dan tidaklah beruntung. Adalah orang yang jauh dan tidak beruntung. Inilah syahrul Ramadan. Maka kapan kita memiliki kesempatan jika kita tidak bisa membenahi diri kita di bulan Ramadan? Di bulan-bulan yang lain kita penuh dengan kesibukan. Di bulan-bulan yang lain kita memiliki banyak dosa dan maksiat. Tentunya setiap kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu berada di atas al-ma'asi wa dhunub, bergelimpang di atas dosa dan maksiat. Siapa dari kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Semua kita pasti terjatuh kepada al-zulm. Coba kita renungkan, berapa dosa yang pernah kita lakukan, berapakah kemaksiatan yang sering kita lakukan. Maka waktu-waktu yang seperti inilah, musim-musim yang seperti ini, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kesempatan untuk kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali rujuk, al-inabah, bertaubah, melepas apa yang kita lakukan dari kemaksiatan tersebut, kita lepas dan kita bertaubat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukalah lembaran baru dalam ibadah kita, dalam salat kita dan seterusnya dari amalan-amalan yang baik dari bulan Ramadan ini. Benahi diri kita pada bulan ini sebelum Allah Azza wa Jalla memanggil kita. Bukan berarti bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang musiman, ibadah yang sesuai musim-musimnya, tidak. Ibadah yang harusnya kita lakukan itu adalah ibadah yang terus-menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kamu wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai ajal itu menjemputmu. Maka ibadah yang kita kerjakan ini bukan khusus pada bulan Ramadan, tapi perkuat, giatkanlah di musim-musim dan waktu-waktu yang seperti ini. Tetapi di luar bulan Ramadan tetap kita menjaga yang namanya ibadah tersebut. Kita jaga amalan-amalan yang biasa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Inilah yang diharapkan. Maka seorang muslim, seorang yang memilih darul akhirah, tentunya dia menggunakan waktunya di bulan Ramadan. Dan sebelum dia masuk ke bulan Ramadan, dia mempersiapkan dirinya, mengambil, membawa dirinya untuk berada di atas al-khair, berada di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah selama bulan Ramadan sampai keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia telah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dapat mengambil keutamaan dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan tersebut. Innahu sami'un qarib. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.